السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Qala rahimahullah wa hasbuka bihal as-sahabati wat tabi'in. Cukup bagimu contoh keadaan para sahabat dan keadaan para tabi'in. Wa hum sadatul awliya. Padahal mereka adalah tokoh-tokohnya para wali. Kalau dikatakan wali-wali itu ada tingkatannya, maka tingkatan kewalian yang paling tinggi adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan yang paling tinggi di atas para sahabat adalah kaum muhajirin. Dan yang paling tinggi di antara muhajirin adalah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kemudian al-ashra al-mubashsharina bil jannah, 10 orang yang dijamin dengan surga, mereka para awliya. Mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Afakana indahu min hadhihi da'awi? Apakah mereka punya pengakuan-pengakuan itu? Saya wali, saya wali. Apakah ada pada mereka pengakuan-pengakuan seperti itu? Wasyatahat syaih. Apalagi pengakuan saya bisa terbang, saya bisa sholat di atas air, saya bisa, tidak ada. Bahkan mereka sendiri masih sangat-sangat mutawadhi', merendah, tidak sombong. Sungguh demi Allah, kalau kaki kananku masuk surga, aku belum yakin kaki kiriku akan masuk ke dalamnya. Itu ucapan sahabat. Atau ucapan Abu Bakar, ya laitani syajaratun tu'dad. Duhai kiranya aku menjadi pohon saja yang dikunyah oleh binatang-binatang. Karena takutnya kepada neraka. Takut ketika dihisap masuk neraka. Lebih baik aku jadi pohon saja, dikunyah oleh binatang ternak, jadi tanah, selesai. Enggak surga, enggak neraka. Saking takutnya. Yang lain berkata, kalau aku diberi dua pilihan, mau dihisap atau mau jadi tanah saja, sungguh aku lebih memilih jadi tanah saja. Aku takut kalau aku dihisap, aku akan masuk neraka. Itu aulia. Itu para wali. Bukan orang-orang yang sombong. Wa kana Umar yusma' nashijuhu min wara'is shufuf yabki fi salatih. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terdengar isak tangisnya di belakang saf. Yabki fi salatih, beliau menangis di dalam salatnya. Dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya secara muallak dan secara mausul diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannaf. wa kana yamurru bil ayati fi waradihi bi wirdihi bil lail. Pernah beliau membaca Al-Qur'an dalam wiridnya. Wirid itu adalah bacaan rutin tiap malamnya. Melewati satu ayat, fayumrud minha, beliau sakit, jatuh sakit karena ayat itu. Layali ya'udunahu, sekian malam yang para sahabat yang lain menghitungnya, masih belum sembuh, karena satu ayat yang dia baca, ketakutan. Wa kana tamimud dari yataqallab fi firashih la yastati'u an-nawm illa qalila. Tamimud dari, beliau berbolak-balik di tempat tidurnya, enggak bisa tidur, gelisah. Khaufan minan nar, karena takut kepada api neraka. Tsumma yaqumu ila salatihi, kemudian bangun berdiri dan dia salat qiyamul lail. Tamimud dari radhiyallahu taala anhu. Bandingkan dengan mereka mengatakan, saya waliullah, saya bisa sholat di atas air, saya waliullah, saya bisa terbang, saya sholat di Mekah. Kadzabun wa mutakabbirun mura'un riya. Yakfika fi sifatil awliya, cukup bagimu tentang sifat-sifat para wali adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat mereka di dalam surat Ar-Ra'd. Silakan dibaca dalam surat Al-Mu'minin, surat Al-Mu'minun. Silakan dibaca dalam surat Al-Furqan di akhirnya ketika Allah katakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhir. Itu sifat orang saleh, mukmin, taqi, waliun min auliyaillah. Selalu disifati dengan sifat amal iman dan amal saleh, tidak sombong. Yamshuna 'alal ardi haunan. Demikian pula dalam surat Adz-Dzariyat, demikian pula dalam surat At-Tur. Fal muttasifuna bitilka sifat humul awliya al-asfiya. Yang disifati dalam surat-surat itu adalah surat-surat yang menggambarkan tentang sifat-sifat para wali. Alladzinahum min khasyatihi musfiqun. Apa itu maknanya? Yaitu mereka yang takut kepada Rabb mereka. Dalam surat Al-Mu'minun, alladzinahum fi salatihim khasyi'un, yang dalam salatnya mereka khusyuk. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Baca itu semua sifat-sifat para aulia, sifat-sifat para wali. La ahla ad-da'wa wal kadhibi wa munaza'ati rabbil alamin. Jangan mengikuti golongan ahlu da'wa yang cuma mengaku-ngaku, wal kadhibi yang cuma berdusta, wa munaza'ati rabbil alamin yang menandingi Rabbul Alamin, yang menyaingi Rabbul Alamin. Allah katakan dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ternyata orang ini berkata, aku juga alimul ghaib. Hada waliyun min awliya illah? Kalla, thumma kalla. Tidak sekali-kali. Itu bukan waliullah, itu waliyu syaitan. Yang mengaku tahu yang ghaib. Munaza'atu Rabbil Alamin fi makhtassa bihi, menandingi Rabbul Alamin pada sifat-sifat Allah yang khusus. Bukan hanya satu, hitung berapa. Pertama, al-kibriya, sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai, atau kama qala fi riwayah, dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwasanya kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku atau kainku. Wa man yunazi'uni 'adzabtuh, dan siapa yang berani merebutnya dariku, aku akan azab dia. Jangan merasa besar, jangan merasa sombong. Itu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Wahum wali-wali palsu tadi merebutnya, mengambilnya dari Allah. Aku begini, aku begitu, membesarkan dirinya, sombong. Wal 'azamah, merasa besar. Wa 'ilmul ghaib, dan yang ketiga mengaku-ngaku ilmu ghaib, itu juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang 'alimul ghaib. Enggak pernah Allah berikan ilmu tadi kepada siapapun. Tiba-tiba datang orang mengaku saya wali, saya tahu ilmu ghaib. Astagfirullah. Bal mujarrad da'wahu 'ilmul ghaib kufur. Bahkan satu saja mengaku ilmu ghaib sudah kufur. Apalagi dengan kedustaan-kedustaan lainnya. Fa kaifa yakunul mudda'a lidzalika waliyan lillah? Maka bagaimana mungkin orang yang seperti itu jeleknya dikatakan waliullah? Sudah sombong, merasa hebat, ujub, bangga diri, menandingi Allah, merebut dan mengaku sifat-sifat Allah ilmul ghaib. Apakah pantas dikatakan waliullah? Wa qad 'azama ad-dararu washtadda al-khutabu bihaula'il mughtarrin. Sungguh betapa besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Sungguh betapa dahsyatnya kejelekan dari mereka-mereka para mughtarrin, orang-orang yang tertipu. Mata mereka seakan tertutup, telinga mereka seakan tertutup. Bahkan alat peraba mereka kayaknya sudah tidak bisa lagi dipakai, sehingga diajak kemana saja iya, iya, iya. Ra'aitum? Tidakkah kalian lihat bagaimana orang-orang yang tertipu dengan wali-wali palsu ini? Pokoknya apa jare kiai, apapun yang diucapkan saya ikut. Suruh gereja, siap. Suruh nyanyi, nyanyi, memberi salam pada Yahudi, ikut. Ajib. Betul-betul matanya buta, telinganya tuli, dan gak bisa meraba. Sehingga diajak kemana? Ya, ya, ya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Diajak untuk menyanyikan lagu kudus, lagu gereja. Haleluya, haleluya. Ya ikut. Loh, wali yang ngomong gak mungkin salah. Wali yang bicara, yang dia tahu yang gaib. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Dahsyat. اشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين, yang mereka menerima warisan-warisan ilmu ini dari musyrikin. Lihat musyrikin dulu, apa dalilnya, apa hujahnya kalau berbicara? Enggak ada dalil, enggak ada hujah. Hanya yang bicara orang yang punya kehebatan-kehebatan, ya dukun-dukunnya. Sebelum Islam, di mana dan siapa yang berhak diikuti? Mereka, para dukun-dukun yang bisa begini, bisa begitu, bisa melakukan keanehan-keanehan yang luar biasa. Ternyata itu yang diambil, yang diwariskan dan diwarisi oleh mereka-mereka ini, dengan menyatakan ini waliullah, dia bisa terbang, dia bisa salat di atas air, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia sungguh aneh, mengetahui yang gaib, mengetahui hati saya, dia bisa menebak orang yang datang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti ini orang harus kita ikuti. Kalau yang punya keanehan luar biasa itulah yang dijadikan panutan, ya akhir-akhirnya kayak musyrikin jahiliyah, dukun yang diikuti. Para kuhan yang dijadikan sebagai contoh teladan. Bukan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi kuhan uswatun hasanah. Telah ada pada dukun-dukun ini contoh teladan yang baik. Walabasu biha ala khafafishil qulub. mereka samarkan, mereka kaburkan, mereka rancukkan di dalam hati-hati manusia. Mana sih yang namanya kebenaran? Nas'alullah as-salama wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Kita meminta keselamatan pada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fi qaumin yaktubuna abajad. Berkata Ibn Abbas tentang orang-orang yang menulis abajad. Yanduruna fin nujum. Yang melihat bintang-bintang. Apa kata Ibn Abbas? Ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat mereka-mereka yang melakukan hal tersebut, aku tidak melihat mereka akan mendapatkan bagian di sisi Allah nanti. Abajad itu diringkas menjadi abjad. Abjad itu adalah A, B, C, D, bukan alif bata. Nah, sekarang kita tahu dari mana sih asalnya A, B, C, D itu. Dari Arab juga. Abajadun. Abjad. Ternyata itu nama-nama bintang. Abajadun. Hawazun. Khutui. Kemudian diurutkan menjadi angka-angka. Abajadun. Ha. Ta. Ya. Hawazun dulu. Hawazun. Khutui. Dan seterusnya. Nama-nama bintang. Kemudian menulis abajad dengan pengaruh-pengaruhnya. Kalau muncul bintang ini akan terjadi begini. Kalau muncul bintang itu akan terjadi begitu. Kalau muncul bintang yang sebelah sana, maka akan terjadi di dunia ini kekacauan. Kalau terjadi bintang itu akan banyak hujan. Kalau terjadi bintang ini dan seterusnya. Yang mirip dengan itu adalah yang lahir di bintang ini nasibnya akan begini. Yang lahir di bintang itu akan lahirnya akan begini. Maka sifatnya akan begini, nasibnya akan begitu. Kata Ibn Abbas, siapa yang menulis abajad, wa yanzur fin nujum, kemudian melihat bintang-bintang, menebak nasib seseorang dengan bintang-bintang, kamu lahirnya apa? Oh Virgo, berarti kamu akan bahagia, kamu akan mendapatkan jodoh yang begini dan begitu. Kamu apa? Pisces. Oh Pisces begini, begini, begini. Laisa lahu minallahi min khalaq. Kata Ibn Abbas, mereka tidak memiliki bagian di sisi Allah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Itu dalilnya. Ibn Abbas yang menyampaikan, aku melihat mereka-mereka yang mempelajari abajad, kemudian menebak orang, menebak nasib, menebak kejadian-kejadian dengan bintang-bintang, aku melihat mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Aku melihat mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Mengapa? Karena itu nau'un minas sihir. Sejenis dari sihir. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ketika orang Allah SWT berbicara tentang sihir, apa kata Allah? Fama lahum fil akhirati min khalaq. Mereka di akhirat enggak akan mendapatkan bagian. Maka mereka-mereka yang yandur abajad wa yanduruna fin nujum, mereka tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Athar ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu'. Dan disebutkan sanadnya ada kelemahan. Tetapi barakallahu fikum, karena ayatnya di dalam Al-Quran ada. Famalahum min fil akhirati min khalaq. Maka siapa saja yang mengatakan seperti ini bisa dibenarkan. Karena sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi disebutkan lafadznya yang lain. Rubba muallimin. Huruf abijad darisin fin nujum laisa lahu indallahi khalaqun yawmal qiyamah. Bisa jadi pengajar huruf-huruf abjad dan mengajarkannya tentang bintang-bintang, maka dia di sisi Allah tidak mendapatkan bagian. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan dikatakan oleh Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid. Di dalamnya ada Khalid ibn Yazid Al-Umari. Dan dia dikatakan sering berdusta. Sehingga tidak bisa dipakai kalimat ini sebagai hujjah. Jangan berkata Ibn Abbas, karena riwayatnya dhaif. Tetapi Allah berfirman kepada mereka-mereka yang melakukan seher-seher, bahwa laisa lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Diriwayatkan pula oleh Humaid ibn Zanjawai dengan lafaz rubba nadhirin fin nujum. Bisa jadi ada orang yang melihat ke bintang-bintang, wa mutaallimin huruf abjad, dan mempelajari huruf abjad, laisa lahu indallahi min khalaq. Bisa jadi mereka tidak mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz lain dalam riwayat lain. Ikhwani ibn a'azakumullah, ما أرى يجوز فتح الحمزة بمعنى لا أعلم ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. كلمة لا أرى bisa dengan fathah hamzahnya, bisa lam ura, yang maknanya yang pertama لا أعلم, aku tidak tahu kalau mereka akan diterima atau kalau mereka akan mendapatkan bagian. Tetapi kalau dengan dhammah la ura, maknanya aku tidak menyangka kalau mereka akan mendapatkan bagian di akhirat. Tentunya barakallahu fikum, jangan salah paham. Bukan berarti tidak boleh mempelajari huruf abjad ABCD kalau hanya untuk membaca. Walhamdulillah di Indonesia mempelajari ABCD EFGH sampai selesai hanya untuk membaca dan menulis. Selesai. Tidak dikaitkan dengan bintang-bintang. Walaupun dulunya asal-muasalnya dikaitkan dengan bintang. Abjad, satu bintang. Hawazun, bintang. Hutti, bintang. Dan seterusnya. Dan biasanya orang mempelajari itu untuk menebak-nebak nasib. Maka ada ilmu taisir, ada ilmu tasyir, ada ilmu ta'thir. Catat baik-baik. Bedakan antara keduanya. Ilmu taisir dan ilmu ta'thir. Kalau ilmu taisir, ilmu perjalanannya. Kalau ini tanggal segini akan keluar bintang ini, kalau dihitung oleh mereka. Sehingga tahu bulan kapan purnama, kapan bulan itu terletak di sana, kapan terletak di sini, kapan terletak di sono. Itu dihitung. Ilmunya ilmu taisir atau tasyir, ilmu perjalanan bintang-bintang. Tetapi yang kedua yang haram, yaitu ilmu ta'thir, ilmu pengaruh bintang. Bintang ini pengaruhnya ini, bintang ini pengaruhnya itu. Itu haram. Sehingga jangan anggap enteng masalah tebak-tebak nasib dengan bintang-bintang yang ada di majalah-majalah, yang ada di internet dan sebagainya. Kalau Virgo begini, kalau Pisces begini, kalau begini. Itu termasuk di dalamnya. Ilmu ta'thir namanya. Apakah boleh mempelajari ilmu tasyir tadi? Perjalanan boleh. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran dikatakan wabin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Kok terbimbing? Iya, terbimbing ke arah mana? Barat, mana timur? Kamu lihat ke atas, oh itu ada bintang yang seperti layang-layang, oh itu mengarah ke sana, oh berarti sana timur. Atau bintang yang ini yang sangat terangnya, oh itu bintang timur, akan begini. Sehingga orang yang di tengah lautan atau di tengah padang pasir gak tersesat. Karena tahu arah mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, dan lain-lainnya dengan bintang-bintang. Tetapi ilmu ta'thir, ilmu pengaruh bintang, haram. Semua yang Allah takdirkan di muka bumi, apakah hujan ataupun panas, ataupun kemarau, ataupun gempa bumi, ataupun kejadian apapun, tidak berkait dengan bintang-bintang tersebut. Kapan Allah takdirkan, Allah takdirkan. Kapan tidak, tidak. Mereka-mereka yang mempelajari itu ujung-ujungnya bingung. Loh, kok hujan? Lah kenapa bingung? Hujan kok bingung? Loh, ini kan bulan apa? Harusnya musim panas. Nah ini, terbiasa dengan bulan ini hujan, bulan ini gak hujan. Kapanpun Allah mau turunkan hujan, hujan. Gak peduli bulan apapun. Gak peduli bintang apapun yang muncul. Kalau Allah takdirkan hujan, ya hujan. Kok heran? Loh kok hujan? Kan ini musim kemarau, musim panas. Maka orang seperti ini kadang tidak berharap. Harusnya bisa berharap. Salat istisqa. Orang tadi akan berkata, ngapain istisqa di bulan ini? Ini kan bulan kemarau. Itu berarti orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bisa menurunkan hujan kapanpun Allah mau. Dan Allah bisa menakdirkan panas terik di bulan apapun. Wa kitabu Abajad, ini catatannya. Adapun penulisan Abajad, penulisan Abjad, dan mempelajarinya, liman yad'i biha ilmal ghaib, untuk orang-orang yang mempelajari ilmu ghaib, huwalladhi yusamma ilmal harf, itulah yang dikatakan dengan ilmu huruf. Wa huwalladhi fihi alwa'id, dan itulah yang diancam dan dilarang. Fa amma ta'allumuha litahajji, adapun orang yang mempelajarinya hanya karena ingin membaca. Wa hisabul jumal, dan untuk menghitung. Fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa. Silakan mempelajari A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Silakan. Wa yanduruna fin nujum, ayataqiduna annaha laha ta'thir. Makna melihat ke bintang-bintang, yakni meyakini pada bintang-bintang tadi ada pengaruh. Itu yang tidak boleh. Kama sayati babu tanjim, sebagaimana akan datang nanti dalam bab khusus, bab at-tanjim. Wa fihi minal fawaid, dan dalamnya ada faedah penting. Adamul iqtirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Faedah yang penting adalah jangan tertipu dengan orang-orang yang diberi ilmu tentang kebatilan-kebatilan, mengerti padanya, mengetahuinya, jangan tertipu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Kata Allah, ketika datang pada mereka rasul-rasul mereka membawa bayyinat, membawa keterangan yang jelas, apa kata Allah? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka lebih bangga dengan apa yang mereka punya dari ilmu tadi. Ilmu-ilmu mereka sendiri. Ilmu tentang ta'thir, ilmu tentang bintang-bintang, ilmu tentang abajad dan seterusnya. Farihu bima indahum minal ilm. Apa kata Allah? Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka pantaslah mereka mendapatkan apa yang mereka perolok-olokkan. Mendapatkan azab yang mereka perolok-olokkan. Mana azab? Mana azab? Mereka berhak untuk mendapatkan apa yang mereka olok-olokkan itu. Allah akan timpakan pada mereka di dunia dan di akhirat. Apa sebabnya mereka diazab? Apa sebabnya mereka terancam azab? Karena farihu bima indahum minal ilm. Mereka bangga dengan ilmu yang mereka punya. Maka jangan tertipu dengan ilmu-ilmu mereka. Wah, hebat sekali. Yang dengarnya dari rekaman gak tahu kenapa. Gak tahu tangan saya. Itu ilmu kan? Tapi ilmu yang haram. Wah, jatuh di sana. Geprak. Kok bisa ya? Kok aneh? Hebat, ilmu apa itu? Terus tertarik. La taghtarru, jangan tertipu dengan ilmu-ilmu mereka, ilmu sihir, ilmu abjad, ilmu ta'thir, ilmu bintang-bintang, menebak nasib dengan bintang. Jangan tertipu walaupun kadang-kadang benar. Kadang-kadang benar. Seringkali salah. Wah, orangnya diem aja. Mana? Gak kerasa apa-apa. Sebentar, sebentar. Kamu harus konsentrasi. Loh, saya gak mau konsentrasi. Ngapain? Coba bisa gak? Diulang lagi. Diulang lagi. Kok gak bisa ya? Kamunya kurang konsentrasi. Lah masa berantem suruh konsentrasi? Ya gak mau. Saya gak mau diatur oleh musuh. Masa mau berantem? Eh musuh, kamu harus konsentrasi ya. Kepada saya. Lihat ini. Ya gak mau. Itu barakallahu fikum kebodohan. Jelas kebodohan. Jangan tertipu dengan ilmu-ilmu mereka. Kembali kepada kita. Selesai bab yang lalu, kita masuk bab an-nushrah. Yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Bolehkah? Babu maja'a fi an-nushrah. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة بضم النون dengan didomahkan nunnya nushrah kama fil qamus sebagaimana dalam al qamus apa al qamus kamus ternyata bahasa Indonesia kamus-kamus itu dari kitab yang judulnya al qamus yang ditulis oleh Fairuz Abadi Fairuz Abadi. Dia memang kamus, tetapi itu judul kamus. Kalau kamusnya dalam bahasa Arab, mu'jam. Ada mu'jam ini, mu'jam ini, mu'jam. Ada mu'jam namanya al-qamus. Dan cara mencarinya bukan dari huruf pertama, dari huruf terakhir. Kalau kamu cari doroba, carinya di ba. Bukan cari di bo. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Di dalam Al-Qamus Fairuz Abadi disebutkan nushrah. Maknanya atau dibaca dengan dommah. Nushrah. Sedangkan dalam ucapan Abu Sa'adat. Abu Sa'adat kitabnya atau julukan lainnya Ibnul Athir. Nah kitabnya Gharibul Hadith. Seperti kamus juga. Tetapi khusus kata-kata yang sulit di dalam hadis. Jadi kalau kita melihat hadis ada kata-kata yang sulit, carinya di kamus Gharibul Hadis oleh Abu Sa'adat. An-nushrah kata Abu Sa'adat Ibn al-Athir rahimahullah, darbun minal iladi war-ruqyah. Nushrah adalah salah satu bentuk penyembuhan dengan baca-bacaan. Saya belum bilang dengan Quran, karena ruqyah itu dengan baca-bacaan. Baca-bacanya macam-macam. Ada yang benar, ada yang salah. Yang salah seperti bim salabim, abrakadabra. Apa lagi? Dundun karkadun aspawawat jaljalut jaljalut. Dan lain-lain. Yang benar adalah dengan Al-Quran. Membaca, itu dua-duanya disebut ruk ya. Yu'alij bihi man kana yudhannu anna bihi massan minal jin. Dipakai untuk mengobati orang yang diperkirakan terkena jin. Sumiyat nushrah dinamakan dengan nushrah li'annahu yunshar biha indama khamarahu minadda. Karena orang itu nushrah yunshar biha indama khamarahu minadda, ketika dia ditutupi penyakit, maksudnya sudah dikuasai oleh jin, dibuka kembali. Makna nushra yukshaf, disingkapkan. Wayuzal, dihilangkan. Oleh karena itu disebut dengan nushra. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan, an-nusrah minas sihir. Kalimat nusrah adalah menyembuhkan sihir, tetapi dengan cara sihir lagi. Waqad nasharat anhu tansyiran, dan bahwasanya ketika dikatakan nasyarat tansyiran di nusrah, maka maknanya adalah dihilangkan sihir yang ada dengan sihir yang lain. Wa minhul hadith, disebutkan diantaranya dalam hadith, fala'alla tabban asabahu thumma nasyarahu biqul huwallah biqul a'udhu birabbin nas ay raqahu. Seperti dalam hadis yang sahih disebutkan, fala'alla tabban asabahu, sepertinya orang ini kena tab. Tab itu sihir. Thumma nasyarahu, kemudian dihilangkan, disembuhkan dengan qul huwallahu ahad. Apa bahasanya? Nasyarahu. Ini kejadian barakallahu fikum ketika Rasulullah SAW tertidur. Antara tidur dan jaga, Rasulullah melihat dua malaikat datang, satu di kanan kepala, satu di kiri kepala. Yang satu malaikat berkata kepada malaikat yang lain, kenapa dia? Usiba, dia tertimpa. Tertimpa apa? La'alla tabban asabahu, sepertinya dia tertimpa tab, sihir. Maka kemudian diruqyah dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Ikhwan ibn na'azakullah, di dalam lafaz-lafaz hadis itu dikatakan thumma nasyarahu biqul a'udzu birabbin nas. Pakainya kalimat nasyarahu. Berarti kalimat nasyarahu dipakai untuk yang benar, dipakai pula untuk yang salah. Ini menyembuhkan dengan ruqyah qul a'udzu birabbin nas itu disebut nasyarah juga, nusyrah. Sedangkan sihir untuk menghilangkan sihir disebut juga nusyrah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kemudian musannif membawakan dalil pertama di dalam bab ini. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suila 'anil nusyrah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum nusyrah. Apa hukumnya nusyrah? Nabi menjawab, hiya min amali syaitan, itu dari perbuatan syaitan. Itu dari amalan syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha, Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang nusyrah. Faqala Ibnu Mas'ud yakrah hadza kullah. Ibnu Mas'ud tidak menyukai nusrah seluruhnya. Kita lihat syarahnya barakallahu fikum, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dalam Fadl Ibn Ziyad fi kitabih Al-Masail, dan Fadl Ibn Ziyad juga meriwayatkan dalam kitabnya Al-Masail dari Abdul Razak, dari Aqil Ibn Ma'qil Ibn Munabbih, dari pamannya Wahab ibn Munabbih, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, fadzakarahu, kemudian disebutkanlah hadis tadi. Rasulullah SAW ditanya tentang nusyrah, dijawab hadza min amali syaitan, atau huwa min amali syaitan, itu dari amalan-amalan syaitan. Berkata Ibn Muflih, isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Wa hassana al-Hafidh isnadahu. Al-Hafidh Ibn Hajar menganggap bahwa sanad hadis ini bagus, hasan. Su'ila 'anin nusrah, ditanya tentang nusrah. Al alif wal lam fi nusrah lil ahad, di sini sudah ada alif dan lamnya yang maknanya adalah lil ahad. Lil ahad itu adalah sudah tertentu atau sudah dibicarakan sebelumnya, bolehkah nusrah yang itu? Begitu. Ya, ini yang dipakai oleh keumuman masyarakat ketika itu. Berarti yang haram. Dengan alif dan lamnya. Lil ahadi. ay an-nusrah al-ma'hudah, yakni nusrah yang sudah kita bahas tadi, allati kana ahlul jahiliyah yasna'unahu, yaitu yang ahlul jahiliyah yasna'unaha, yang biasa dilakukan oleh jahiliyah. Hiya min amali syaitan, kata Nabi, itu termasuk amalan syaitan. Kemuslimin rahimani wa rahimukumullah, yang ganggunya setan, yang menyembuhkannya juga setan. Yang mengganggunya dukun, yang menyembuhkannya juga dukun. Kenapa diganggu? Supaya ke dukun. Lihat godaan syaitan. Mengapa diganggu? Supaya ke dukun. Syaitan ganggu orang. Matanya terus berkedip. Ini kenapa saya? Orang lain berkata, itu kena jin tuh. Aduh, terus gimana? Di sana ada dukun yang manjur. Datang ke sana, sembuh. Tinggal cuma digini-gini aja, puah, sembuh. Pulang, subhanallah, sembuh. Kenapa? Setan yang memberikan penyakitnya, setan yang memberikan jalan keluarnya. Hanya sekedar agar orang tadi percaya dengan dukun-dukun, percaya bahwa dia alimul ghaibi, percaya kalau dia hebat, kalau dia memiliki kekuatan gaib, kalau dia memiliki ini, memiliki ini. Itu namanya promosi. Na'udzubillah. Kalau promosi dagangan, barakallahu fikum, itu masih ringan. Walaupun tidak boleh cara yang seperti itu. Dikotorin dulu. Loh, kotor semua ini gimana? Saya punya pembersihnya. Pembersih yang menghilangkan segala macam. Itu kan promosi namanya. Tapi dikotorin dulu semua orang itu. Yang kalau kena pembersih ini, lenyap seketika. Langsung laku keras. Karena cuma diginikan saja, bersih. Disiram gini, langsung bersih pakaiannya. Tapi orang lewat dikotorin dulu semua. Dengan kotoran yang kira-kira disiram dengan pembersih tadi langsung bersih. Habis itu jual. Itu saja tidak boleh. Tetapi ini na'udzubillah, syaitan menawarkan dan mempromosikan dukun. Datanglah ke dukun. Dukun manjur, dukun hebat, dukun yang tahu yang gaib dan seterusnya. Bagaimana caranya? Orang-orang diganggu dengan berbagai macam gangguan-gangguan. Kemudian dibisikkan langsung, datanglah ke dukun itu. Atau melalui mulut orang lain. Kasih tahu dia. Di sana ada dukun. Maka jangan heran kalau ada dukun yang pakai batu. Yang bukan, antri. Ya kan? Padahal anak kecil, cuma gini-gini aja, sembuh. Gini-gini aja, sembuh. Besok muncul lagi, ibu-ibu. Oh, gini, sembuh. Coket-coket, sembuh. Setelah itu orang lain lagi. Ada bagian promosinya. Ada bagian promosinya. Yaitu syaitin al-insi wal-jin. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Orang yang sekolah mempelajari urusan kedokteran dari mulai awal sampai akhir berpuluh-puluh tahun, enggak seramai itu pasiennya. Ini orang cuma coket-coket aja, menari-nari. Laku keras sampai dibawa ke Saudi segala. Setannya yang ganggu, setannya yang nyembuhkan. Gampang. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Imam Ahmad ketika ditanya, bolehkah nusrah? Dia jawab, bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak menyukai semua jenis nusrah. Allati hiya min amali syaitan, kama yakrah ta'liqat tamaim mutlaqan, sebagaimana menggantungkan jimat-jimat pelindung dari penyakit-penyakit. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, walil Bukhari an Qatadah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qatadah. Qultu libnil Musayyib. Aku pernah tanyakan kepada Ibnul Musayyib. Seorang tabi'i. Rajulun bihi tib. Au rajulun bihi tib. Au yu'akhadhu an imra'atihi. Ayuhallu anhu au yunashar. Seseorang yang kena sihir atau terhalang dari istrinya, Ini termasuk sihir, sering terjadi. Seorang yang tidak bisa jima sama istrinya. Selalu ada halangan, selalu ada gangguan. Ayuhallu anhu au yunashar. Apakah boleh memakai nusrah untuk menghilangkannya? Dijawab oleh Ibn al-Musayyib, la ba'sa bihi. Tidak mengapa diobati atau disembuhkan. Innama yuriduna bihil islah. Kalau yang dimaukan hanya perbaikan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Semua yang bermanfaat tidak dilarang. Makanya saya dari awal-awal sudah bilang bahwa kalimat nusrah itu pengobatan, penyembuhan sihir. Bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara yang jelek. Bisa dengan cara yang syar'i, bisa dengan cara yang sihir. Maka kalau ditanya nusrah saja, jawabannya bisa beda para ulama. Harus jelas, bolehkah nusrah dengan cara ini? Adapun yang ditanyakan kepada Nabi dengan alif dan lam, an-nusrah itu ma'ruf, sudah dikenal. Ya Rasulullah, bolehkah menyembuhkan sihir dengan nusrah itu yang biasa mereka lakukan? Karena ada ahli-ahlinya, dukun-dukun, tukang-tukang sihir yang bisa menghilangkan sihir. Jangan. Kata Nabi, hiya in amali syaitan, itu pekerjaan syaitan. Datang ke rumah kamu dukunnya, satu, dua, wah banyak di sini penghuninya. Kamu kan gak lihat, ya aja. Oh, terus gimana, Pak dukun? Ini harus begini, harus begini, harus begini. Setelah dilakukan, hilang bener. Gangguannya hilang, kejelekannya hilang. Karena memang yang ganggunya setan, yang menyembuhkannya anak buahnya setan. Kata setannya, kamu ngomong apa aja, nanti saya pergi. Bebas. Maka dukunnya komat kamit gak karuan, ya sembuh. Silakan kalau mau adzan, adzan dulu. Barakallahu fikum. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lihat syarahnya dari ucapan musannif yang menyatakan walil Bukhari, di dalam Bukhari, dari Qatadah. Siapa Qatadah? Huwa Qatadah ibnu Da'amah As-Sadusi. Qatadah ibnu Da'amah As-Sadusi. Seorang tabi'i thiqah, faqih, min ahfadhi tabi'in, termasuk yang paling penghafal dari para tabi'in. Qalu innahu wulida akmah mata sanata bid'in wa ashrah wa mi'ah. Beliau barakallahu fikum dalam keadaan lahir cacat, akmah. Beliau dalam keadaan meninggal di umur atau pada tahun 100 sekian belas. Ketika dia bertanya, rajulun bihi tibbun, aku pernah tanya kepada Ibnu al-Musayyib, seorang kena tib. Mana tib? Ay sihir. Seperti dalam hadis tadi yang dua malaikat datang, satu di kanan kepala Rasulullah SAW, satu di kirinya. Lima dar rajul, kenapa orang ini dikatakan fihi tib? Ya. Maknanya sihir. Yuqalu lahu tub ar-rajul ay suhira au suhira. Kalau dikatakan tub ar-rajul, orang itu tubba ay suhira, tersihir. Yuqalu kannu anis sihir bitib tafa'ulan. Mengapa orang yang terkena sihir dikatakan tib? Sedangkan tib adalah yang kita kenal seperti tibun nabawi, dari kata tib, tabib, ya. Yani kedokteran atau kesembuhan. Kenapa dinamakannya dengan tib? Tafa'ul, mengharapkan kesembuhan. Oh dia kena sihir, sembuh. Dia kena sembuh begitu. Barakallahu fiikum. Kama yuqalu lilladigh salim. Seperti orang yang terkena sengatan binatang berbisa, ular atau kalajengking dan sejenisnya, dikatakan salim. Apa makna salim? Terkena sengatan. Masa terkena sengatan dikatakan salim? Salim itu kan selamat. Tafaulan, harapannya selamat. Selamat, selamat. Kenapa ini gigit binatang berbisa? Selamat, selamat. Sampai akhirnya, oh dia selamat. Maksudnya terkena binatang berbisa. Wasihir, sedangkan sihir minadda. Sihir itu termasuk penyakit. Qala Ibnu Al-Anbari, berkata Ibnu Al-Anbari, "At-tibbu min al-adad." Tibb itu penamaan dengan lawannya. Sakit dibilang dia sembuh, ya. Kena sihir dibilang tibb. Kena sengatan dikatakan salim. Wa yuqalu li'ilajid da, dan dikatakan seperti itu untuk mengobati penyakit. Tibbun was-sihru minadda yuqalu lahu tabb, artinya dia terkena penyakit. Qauluhu wa yu'akhad an imra'atihi, apa makna yu'akhad an imra'atihi? Difatkah hakan di waw mahmuz berhamzah yu'akhad, tasdidil kha ditasdidkan di kha yu'akhad al-mu'jamah wa ba'daha dhal, setelahnya dhal mu'jamah yang bertitik, yuhbas an imra'atihi, maknanya terhalang dari istrinya, wa la yasil ila jima'iha, dia tidak berhasil untuk menjimai istrinya, selalu gagal, selalu dihalangi, macam-macam sebabnya. Ini sihirnya bentuknya macam-macam. Yang saya pernah dengar, ada yang setiap akan jima keluar darah istrinya. Kalau tidak, tidak. Ada lagi yang sebaliknya, setiap akan jima dia sudah masya Allah, tiba-tiba tidak bisa, tiba-tiba lemas punya si suaminya. Selalu seperti itu. Ini barakallahu fikum, akhad an imra'atihi, terhalang dari istrinya. Wal ukhud bidhammil hamzah al kalam alladhi yaquluhu sahir, itu adalah ucapan yang biasa dibaca oleh tukang-tukang sihir. Apakah boleh disembuhkan? Apakah boleh diobati? Apakah boleh dinusrah? Au yunshar, yuhal, maknanya dilepaskan. Yunshar disembuhkan. Bitasdidil mu'jamah. Qauluhu, jawaban Ibnul Musayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Anna nusrata la ba'sa biha, bahwa nusrah itu tidak mengapa. Li'annahum yuriduna bihal islah, karena mereka hanya menginginkan perbaikan. Hanya menginginkan perbaikan. Apa perbaikannya? Ai izalatu sihir, untuk menghilangkan sihir. Walam yunha amma yuradu bihil islah, tidak dilarang semua yang baik-baik, tidak dihalangi, tidak dilarang kalau ada orang yang ingin memperbaiki. Ada yang bertanya, bolehkah nambal gigi? Kan itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khun ibn a'azakumullah, bolehkah memakai apa itu namanya, selaput yang palsu untuk supaya bisa baca? Tadinya gak bisa baca, gambarnya pureng, dikasih selaput tertentu sembuh, ya. Itu merubah ciptaan Allah. Ketika ditanyakan kepada para ulama, itu bukan merubah ciptaan Allah, itu islah, perbaikan, pengobatan mata, pengobatan gigi. La ba'sa bihi, al-islah la yunha. Al-islah la yunha. Yang yunha adalah yang bukan islah. Sudah dikasih alis bagus-bagus, dicukur, diganti pensil, maka itu dilaknat. La'anallah annamisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mencabut alisnya dan orang-orang yang kerjaannya mencabut alis orang lain. Dua-duanya dilaknat, yang diperlakukannya dan yang melakukannya. Karena merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi al-islah, kata Ibn Musayyib, tidak dilarang. Walam yunha amma yuradu bil islah, tidak dilarang kalau tujuannya perbaikan. Wa hadha min Ibn Musayyib yuhmal ala anwa' minan nushrah, ala naw'in minan nushrah. Maka kalimat ini dari Ibn Musayyib dibawa kepada nushrah yang boleh. Dibawa kepada nushrah yang la yu'lam annahu sihir. Nushrah yang tidak ada padanya sihir. Misalnya dengan diruqyah dengan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ketika datang malaikat tadi menemui Rasulullah dalam keadaan beliau terkena sihirnya Labid ibnil A'sam al-Yahudi, maka disembuhkan dengan turunnya dua ayat, dua surat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini untuk ruqyah. Barakallahu fiikum. Dan di dalam riwayatnya disebut nasyarahu dengan nusyrah kalimatnya dan dinusyrah dengan qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib, enggak mengapa kalau itu perbaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yurwa 'anil Hasan. Dan diriwayatkan pula dari Al-Hasan, anahu qala la yahullu sihir illa sahir. Musannif meriwayatkan lagi dari Al-Hasan, sepertinya Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa beliau berkata, tidak menghilangkan sihir kecuali sihir. Tidak menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Jami'il Masanid. Sedangkan Al-Hasan adalah Hasan Ibn Abil Hasan, ismuhu Yasar bittahtiyah al-muhmala al-Basri, Hasan al-Basri al-Ansari. Ternyata namanya Yasar. Hasan Ibn Abil Hasan al-Basri. Maulahum thiqatun faqih, seorang yang thiqah terpercaya dan faqih. Imamun, seorang imam, min khiyari tabi'in, dari tokoh-tokoh tabi'in. Meninggal pada tahun 'ashrin wa mi'ah, pada tahun 110 Hijriah. Wa qad qarabat 90, dan umurnya hampir mencapai 90 tahun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala ibn al-qayyim an-nushrah halu sihr anil mashhur wa hiya an-naw'an. Qul ibn na'azukumullah. Dari ucapan-ucapan tadi sepertinya ada dua jenis nushrah. Dan ada dua jenis ucapan para ulama. Yang langsung mengambil dari hadis menyatakan aku tidak suka nushrah dengan apapun. Karena seorang yang terkena sihir, dia harus menyembuhkan dirinya dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan baca doa, dengan menjaga dirinya pagi dan sore, dengan zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tidak dianggap nusrah. Sehingga dianggap aku tidak suka nusrah dalam bentuk apapun. Sebab walaupun kamu datang ke tukang nusrah yang syar'i, itu pun tidak dianjurkan. Masih ingat apa hukumnya ruqyah? Hukumnya ruqyah baik. Taib, sekarang pertanyaan kedua. Al-istirqa, meminta diruqyah, apa hukumnya? Makruh. Meminta diruqyah, makruh. Mengapa? Karena dia bisa membaca sendiri. Loh, tapi kan dia lebih soleh dari saya. Ya jadilah soleh. Beribadahlah pada Allah. Bertaubatlah pada Allah, kemudian perbaiki dirimu dan berdoa. Baca Quran. Aib, itu yang disunnahkan. Tetapi sebagian lain menyatakan dari sisi perbaikan, karena itu termasuk perbaikan, pengobatan. Maka pada perkara-perkara yang mubah dari pengobatan, perkara yang mubah dari perbaikan, tidak apa-apa, enggak dilarang, seperti ucapan Ibnu Musayyib. Maka semua ini disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita tutup dengan pembahasan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim, "An-nusrah halus sihir." Nusrah adalah penyembuhan atau melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wa hiya naw'ani, dan itu ada dua jenis. Ahaduhuma halun bisihrin mithlih. Salah satunya adalah melepaskan sihir dengan sihir yang sama. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Itulah yang dikatakan dalam hadis, min amali syaitan. Itu perbuatan syaitan. Wa alaihi yumal qaulul hasan, dan itulah yang dibawa ucapan al-Hasan. Apa ucapan al-Hasan tadi? Enggak bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Wah, ini ada buhul-buhulnya. Enggak akan bisa lepas kamu dari sihir ini karena sudah diikat. Diikat di mana? Diikat di buhul-buhul di sana, di bawah pohon mangga di sana. Coba digali. Digali, ada buhul-buhulnya ikatan itu. Ini penyebabnya, ini sihirnya. Bakar, buang. Nah, kita kan bertanya-tanya, tahu dari mana ada buhul-buhul di bawah pohon mangga, dikubur di kedalaman 1 meter. Dari mana tahunya? Ya berarti kamu yang nguburnya. Oh, bukan saya, teman saya. Ya setannya kan teman dia, dukun yang lain. Dukun yang itu yang ngubur, dukun yang ini yang menyembuhkan. La yahlus sahir, la yahlus sihir illa sahir. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, enggak mungkin bisa menyembuhkan sihir kecuali tukang sihir. Baik. Itu jenis yang pertama. Fa yataqarrab an-nashir wal muntashir ila syaitan. Dengan cara yang pertama ini, yang menyembuhkan dan yang disembuhkan bekerja sama dengan syaitan. Bima yuhibbu, dengan apa yang disukai oleh syaitan. Fayubtil amaluhu anil mashur, sehingga perbuatannya dari orang yang disihir tadi dibatalkan, digagalkan. Apa biasanya tukang sihir kalau menyembuhkan sihir orang lain? Permintaan setannya dituruti. Iya Pak, iya. Baca-baca, komat-kamit, basang dupa, puah, ditiup dupanya menyala, segala macam. Kita, mereka minta, maksudnya setan, minta tolong cari kembang 7 warna. Datang ke kembang 7 warna. Wah, baca lagi, serahkan kembang 7 warna. Tengok lagi, cari ayam cemani. Yang hitam tidak ada putihnya sama sekali, enggak ada warna lainnya, hitam seluruhnya. Cari susah. Yang jual grupnya mereka sendiri dengan harga yang mahal. Baca-baca lagi. Wah, ternyata dia minta apel jin. Mana? Cari saja itu di toko-toko itu sana. Cari, saya tidak tahu di mana. Ini udah kerjasama dengan tokonya. Nanti kamu jual, ya, sekian puluh juta, buat saya sekian puluh juta. Oh iya, siap. Ya. Gak mau nunjukin tokonya. Pokoknya cari saja dari perapatan ini ke perapatan sana, ada. Ya. Pokoknya tanyain semua toko, ada apa jin? Apel jin? Gak ada. Jin aja kayak apa, apalagi apelnya. Tiba-tiba di toko minyak wangi, ada. Oh, apel jin. Ini, apel jin. Untuk syarat dukunnya, iya. Ini enggak ada yang lain. Enggak ada di seluruh dunia kecuali di sini. Minyak wangi di dalam bulatan kaca tidak bisa dibuka sama sekali, mati. Ya enggak bisa kecium baunya kayak apa. Ya Allah, ternyata urusannya dunia, keuntungan dunia. Barakallahu fiikum. Setelah itu permintaan-permintaan dikabulkan, komat kami sembuh. Ya. Barakallahu fiikum. Atsani, sedangkan yang kedua, an-nusrah bir-ruqyah. Yang kedua, nusra melepaskan sihir tadi dengan ruqyah, ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas. Pegang yang sakitnya, kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas. Adibil ba'as wasfi anta syafi la syifa la syifauk. Syifaan la yugadiru saqama. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauk. Syifaan la yugadiru saqama. Atau bismillah, bismillah, urqiq. Aku ruqyah kamu dengan nama Allah. Ila akhirnya. Wa ta'awudzat atau dengan ta'awudzat. Ta'awudzat adalah qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq dan qul a'udzu qul huwallahu ahad. Wal adwiyah dengan obat-obatan diminumkan air putih yang sudah diruqyah atau dimandikan dengan daun bidara. Ini pengobatan-pengobatan. Wa da'awatil mubahah atau dengan doa-doa yang mubah dan dengan obat-obatan yang mubah. Fahadha jaiz. Yang demikian boleh. Barakallahu fikum. Ucapan Ibnu Qayyim dibahas. Rahimahullahu ta'ala syarahnya. Wa mimma ja'a fi sifatin nusrah al-ja'izah. Dan diantara apa yang diriwayatkan tentang nusrah yang diperbolehkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Abu Syekh dari Laits Ibn Abi Sulaim. Disampaikan balaghani sampai kepadaku anna haula'il ayat syifa'un minas sihr. Sampai kepadaku bahwa ayat-ayat ini merupakan penyembuh dari sihir. Bi'idznillah, dengan izin Allah. Taqra' fi ina'in. Ini riwayat dari Ibn Abi Hatim. Baca di bejana yang berisi air. Thumma yusabbu ala ra'sil mashur. Kemudian dituangkan, disiramkan ke kepala orang yang disihir. Apa saja ayat-ayatnya? Allati fi Yunus. Di antaranya ayat yang ada dalam surat Yunus. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir. Inna allaha sayubtiluh. Inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqu allahu alhaqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ketika dilemparkan tali temali mereka menjadi ular. Qala Musa, berkata Musa, ma ji'tum bihi sihir, yang kalian datangkan itu semua sihir. Inna allaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah enggak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak di muka bumi. Wa yuhiqqal haqqa bikalimatih, dan Allah akan menegakkan hak dengan kalimat-kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim tidak menyukainya. Dibacakan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, fawaqal haqq wa batala ma kanu ya'malun, maka terjadilah dan tegaklah kebenaran dan runtuhlah kebatilan. Batala ma kanu ya'malun, gugurlah semua yang mereka usahakan. Dengan itu berharap amalan sihir itu gugur. Batala ma kanu ya'malun. Ila akhiril ayatil arba dan lain-lainnya dari empat ayat berikutnya. Wa qawluhu, dan juga kalimat innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu sihir dan itu tipu daya tukang sihir, dan tukang sihir enggak akan menang datang dari manapun. La yuflih, enggak akan falah as-sahir haitsu ata, datang dari manapun. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berkata Ibnu Battal fi kitab Wahab Ibn Munabbih, dalam kitabnya Wahab Ibn Munabbih, ayakhuda sab'a warakatin. Ini menjelaskan bentuk nusrah yang diperbolehkan. Mengambil 7 helai daun dari daun sidr, daun bidara. Akhbar, yang masih hijau. Fayadukuhu baina hajarain, kemudian dilembutkan di antara dua batu. Diulek. Thumayadribuhu bilma, kemudian dicampur dengan air. wa yaqra fihi ayatul kursi wal qawaqil, dibacakan padanya ayat kursi dan qawaqil. Qawaqil itu yang dimulai dengan qul qul qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Itu disebut qawaqil. 7 daun bidara diulek, dilembutkan, bainal hajarain, di antara dua batu, yakni diulek dengan ulek-ulek ya. Itu kan batu, atasnya batu lagi. Kemudian dicampur dengan air, diseduh dengan air, kemudian dibacakan ayat kursi, dibacakan al-qawaqil, thumma yahsu minhu thalas hasawat. Kemudian disiramkan 3 cidukan tangan. Naam. Thalatha hasawat. Thumma yaghtasil bihi, kemudian mandi dengan air tersebut. Yadhab anhu kullu ma bihi. Biidznillah akan hilang apa yang menimpanya. Wa huwa jayyidun lirrajuli idza hubisa an ahli, dan itu sangat bagus bagi seorang laki-laki ketika dia tertahan dari istrinya. Yahsu talat hasawat, sepertinya meminumnya 3 cidukan tangan, sisanya buat mandi. Demikian dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bisa dilihat dalam Fathul Bari juz ke-10 halaman 233. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, qauluhu al-allamah Ibnu Al-Qayyim, ucapan al-allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa tsani an-nusrah bir-ruqyah, yang kedua adalah nusrah dengan ruqyah, dengan ta'awudzat, dengan doa-doa, dengan pengobatan-pengobatan mubah, fa hadza jaiz, kata beliau, kata penulis, yushiru ila mithli hadza, mengisyaratkan kepada yang tadi, yang dibacakan di bejana kemudian disiramkan, yang pakai daun bidara diulek dan seterusnya. Wa alaihi yuhmal kalam, wa ila alaihi yuhmal kalam man ajazan nusrah, dan kepada yang seperti inilah mengarah pada ulama yang membolehkan. Boleh nusrah yang kayak gini, yang pakai ayat-ayat Al-Qur'an dan pakai pengobatan-pengobatan yang jaiz, wal adwiyah mubahah. Wallahu taala a'lam. Selesai bab kita, bab an-nusrah. Berarti yang akan datang kita akan membahas at-tatayyur. At-tatayyur artinya menebak kesialan-kesialan pada sesuatu. Allah taala a'lam bis-shawab. Allah taala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.